Apa fungsi teguran itu? Apa hikmah di balik teguran itu? Para ulama telah memberikan sebuah jawaban akan sebuah hikmah, di antaranya bahwa kejadian apapun dan peristiwa bagaimanapun yang menimpa orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada pintu yang akan dibuka kecuali pintu beristighfar kepada Allah. Tidak ada pintu yang akan diketuk kecuali pintu ampunan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang akan dituju kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang akan diharapkan penjagaan dan perlindungannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebelum kejadian dan peristiwa itu, dia berada dalam kelalaian. Dia berada barakallahu fikum dalam dosa dan kemaksiatan. Sehingga Allah Azza wa Jalla menegur mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla untuk kemudian segera mengetuk pintu taubat yang dibuka oleh Allah Azza wa Jalla selebar-lebarnya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Termasuk dari sederetan imam yang menjelaskan tentang kejadiannya penenggelaman sebuah negeri atau daerah, atau mungkin terjadinya zalazil, gempa bumi, kegoncangan yang sangat dahsyat, atau mungkin tidak ada gempa bumi tetapi zilzal, kegoncangan yang telah dialami oleh seseorang karena sebuah peristiwa yang dihadapi atau karena kejadian yang memilukan, muncul kegoncangan yang ada pada dirinya, kekhawatiran, ketakutan silih berganti datang. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan kejadian ditenggelamnya sebuah negeri atau mungkin terjadinya zalazil, kegoncangan karena gempa yang dahsyat, semuanya itu ada penyebab atau semuanya itu merupakan akibat yang didahului oleh sebab-sebab. Apa sebabnya? Apa pemicunya? Beliau menyebutkan bahwa termasuk dari sebab peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu terjadi karena al-ma'asi fil ardi, perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di muka bumi ini, barakallahu fikum. Sekali lagi, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa yang menakutkan dan mengerikan semuanya itu adalah sebuah akibat karena ulah tangan manusia, yaitu terjadinya berbagai ragam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Azza wa Jalla wa yamhaku barakataha, menghapuskan keberkahan kehidupan di dunia ini. Setelah Allah Azza wa Jalla goncangkan, setelah Allah Azza wa Jalla lenyapkan sebuah daerah atau negeri, mungkin karena longsor hilang negeri itu, atau mungkin karena tsunami lenyap, atau mungkin ditenggelamkan ke dalam bumi, itu adalah karena perbuatan dosa dan kemaksiatan yang menghapuskan keberkahan dari dunia itu, rahimani wa rahimakumullah.